السلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف فقال المؤلف رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات قال الشارح رحمه الله تعالى نقول هذا فيه إجمال إن أريد الجهات المخلوقات فالله منزه عن ذلك لا يحويه شيء من مخلوقاته وإن أريد جهة العلو وأنه فوق المخلوقات كلها فهذا حق ونفيه باطل لعل قصد المؤلف بالجهات الست أي الجهات المخلوقة لا جهات العلو لأنه مثبت للعلو رحمه الله لأنه مثبت للعلو رحمه الله ومثبت للاستواء. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلي أنا لا تأويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Allah tidak dilingkupi oleh jihad asid arah yang enam, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Ya, seperti mubtadaat, mubtadaat makhluk. Ya, namun di aspek yang lain Al-Mu'allif rahimahullah taala menetapkan sifat ulu bagi Allah. Berarti kita paham di sini yang beliau nafikan dari jihad asid adalah yang di situ makhluk. Naqul fihi hadza fihi ijmalun, kita katakan ini juga mengandung ijmal, ya, sesuatu yang masih bersifat global. In urida al jihad al makhluqat, kalau yang beliau maksudkan adalah jihad yang makhluqat, yang dimaksudkan arah makhluk, fa Allahu munazzahun min dzalik, berarti Allah betul disucikan dari sifat arah depan belakang atas bawah kiri kanan. La tahwihi syai'un min makhluqati, makhluk apapun enggak ada yang meliputi Allah. Wa in urida jihatul ulu, namun kalau yang diinginkan, dan ini enggak mungkin, arah ketinggian, wa annahu fawqal makhluqat, Allah tinggi di atas kulihat semua, fa hadha haq, ini haq, wa nafihu batil, dinafikan batil. Wa la'ala qasdal mu'allif bil jihati sit ay al jihati al makhluqah, al jihati al makhluqah. Maka mungkin yang dimaksud oleh mu'allif yang dinafikan arah yang enam itu, arah yang enam bagi makhluk, la jihatil ulu, bukan jihah ulu, arah ketinggian. Liannahu, karena mu'alib sendiri, Abu Ja'far Tahawi, musbitun lil ulu, belum menetapkan ketinggian bagi Allah Ta'ala, wa musbitun lil istiwa, menetapkan istiwa bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Jadi, dahulu diterangkan oleh para ulama, bahkan sebelum munculnya Mu'tazilah, salaf itu biasa mengatakan Allah fi jihah. Muncul Mu'tazilah Jahmiyah, barulah ya dinafikan hal tersebut, tidak secara totalitas, artinya ditafsil. Ya. Allah fi jihah fihi tafsil. Apa yang dimaksud? Kalau Allah fi jihah seperti makhluk, batil, dinafikan. Namun kalau yang dimaksud Allah fi jihah dalam suatu arah tinggi, ulu, na'am, diisbat. Bisa dipahami sini ya? Jadi yang namanya jihad tidak dinafikan secara totalitas, tidak pula diisbat secara totalitas bagi Allah. Fihi tafsilun. Ya. Kemudian perhatikan. Wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabi. Dan mi'raj adalah hak, kata Abu Ja'far At-Tahawi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diisrakan. Nah, fadal baca lagi Pak De. Qala syarih rahimallahu taala ma'na al-isra'i huwa as-sayru lailan. فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة أسري به جبريل بأمر من الله تعالى قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام لأن هذه المسافة كانت لأن هذه المسافة كانت تقطع في شهر أو أكثر wa qata'aha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi lailatin wahidatin. Wa ammal mi'raju fa huwa alatul sa'udi wal wa urija, ya'ni sa'id bukan sa'ud, su'ud. Fa huwa alatul sa'udi wa urija wa araja wa araja, ya'ni sa'ida. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, ya'ni tas'adu. Fal uruju ma'nahu as-su'udu, wal mi'raju alatul su'udi allati yas'adu biha, yus'adu biha, yus'adu biha. Wa kilahuma thabitun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa ma'na al-isra' huwa as-sayr laylan. Makna isra' artinya berjalan di malam hari. Faqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan Nabi telah diisra'kan, diperjalankan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa fi lailatin wahidatin, di satu malam. Ya. Kemarin kita belajar salah satu usul yang rajih ialah dalam satu malam dengan ruh dan jasad beliau. Bukan dengan roh saja atau jasad saja, bukan dalam mimpi, tapi dengan roh dan jasad. Ya, dengan buruk, melalui kendaraan buruk. Ya, asra bihi Jibrilu bi amrin minallahi ta'ala. Ya, Jibril alaihissalam memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam satu malam, ya, dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Dalam riwayat Muslim itu di rumah Ummu Hani. Dalam riwayat yang lain itu di atap rumah beliau yang sudah bolong. Intinya ketika beliau diisra'kan, beliau bukan berada atau tidak sedang berada di Masjid Al-Haram yang ada Ka'bah, tetapi di rumah, rumah Ummu Hani, dalam ayat yang lain di rumah beliau. Namun Allah sebut Masjidil Haram. Berarti kata para ulama, semua tanah Mekah berlaku keumuman Masjid Al-Haram. Ya, yang di situ sholat dilipat gandakan pahalanya menjadi 100.000 kali lipat. Nambar kelapik. Kemudian, wahada min mu'jizatih alaihi salatu wassalam. Ini diantara mukjizat beliau alaihi salatu wassalam. Li anna hadhihi masafata, karena jarak ini waktu itu antara Mekah dan Baitul Maqdis, yaitu di Al-Quds, di Yerusalem yang sekarang dinamakan, itu tuqta'u fi syahrin au aktsara. Itu dapat ditempuh ya dalam satu bulan perjalanan ketika itu atau lebih. Wa qata'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin wahidah. Sedangkan Nabi menempuhnya hanya satu malam, bahkan sekejap saja. Ya. Yang dengan buruk, buruk itu langkahnya ya, satu langkah sejauh mata memandang. Brut brut brut brut. Nah. Yang kata Syekh Rajihi itu kurang lebih kayak pesawat sekarang lah. Ya, satu jam dari Mekah ke Al-Quds. Duk duk duk duk. Nah, cepat sekali. Ya. Cepat. Lebih cepat bahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu juga beliau mengimami seluruh para nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Kemudian beliau di malam itu juga Mi'raj ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ketujuh lewat Sidratul Muntaha, menerima perintah salat dari Allah dan bolak-balik. Ya, bolak-balik antara Sidratul Muntaha ke langit ke-6, berjumpa dengan Musa, musyawarah dengan Nabi Musa. Bolak-balik sampai beliau turun lagi di malam itu juga. Ya. Dan beliau kabarkan pagi di malam itu juga kepada musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy tertawa, menganggap mustahil. Ya. Ammal mi'raj fa huwa, ya. Dan Nabi SAW mengabarkan ketika beliau sedang ya, berjalan dari Mekah ke ya, kemana? Ke Baitul Maqdis. Di situ beliau melihat rombongan kafilah rombongan dagang Quraisy yang sedang pulang dari Syam menuju Mekah. Dan beliau kabarkan orang-orangnya. Nah, orang-orangnya ini dia, ini dia, ini dia. Dan berapa hari kemudian, ya hampir setengah bulan kemudian orang-orang tersebut pulang dan ternyata betul orang-orangnya itu. Nah. Ya, jadi Nabi SAW nggak lihat orang-orang itu dari Maps, Google Maps. Kan bisa kan? Pajak lagi nangkring di TPU ngopi, Google Maps. Kasih tahu deh WA ke Paza. Paza, ente lagi nangkring ya? Ya, di depan Sakan, sama anak-anak TPA. Loh, kok tahu? Ya. Taib, barakallahu fik. Ya. Wa amal mi'raj fahuwa alat us'ud. Adapun mi'raj, dia adalah alat perang, alat untuk mendaki. Wa araja, yakni sa'ida. Araja itu maknanya sa'ida, naik, ta'ruju. Araja ya'ruju maknanya sa'ida. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaih. Malaikat-malaikat dan roh itu Jibril, ta'ruju, sa'ida. Ya, naik kepadanya, naik kepada Allah. Ya'ni tas'adu. Ya, ta'ruju, sa'ida yas'adu, tas'uju, tas'adu. Fal'uruj maknahu su'ud. Uruj maknanya adalah su'ud, naik. Mi'raj alatus su'ud. Ya. Wazan mif'al. Miftah. Baik. Ya. Alatus su'ud, alat untuk naik. Ya. Wahiyya lati yus'adu biha. Ya. Itu yang digunakan, alat yang digunakan untuk naik. Wakilahuma sabitun lin nabi. Ya. Dan keduanya ini sabit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal Isra, ini belum ya? Air yang di, fadhal. Tadi sama Ustaz Abdul Rahman enggak ada yang suruh baca? Hah? Hah. Kemarin juga daras ya? Sore. Nah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a asy-syarih hafizallahu ta'ala fa isra'u minar masjidil harami ilal masjidil aqsa. Fa ammal mi'raju fa minal ardi ilas sama'i. Wa kullu hadha hasara fi lailatin wahidatin. Usriya bihi ilal bait ila baitil maqdisi. Wa sallala fihi bil anbiya'i. Tsumma urija bihi ilas sama'i. Wajawaza asaba'a at-tabaqa wa arahu Allahu min ayatihi ma arahu min ayatihi al-kubra thumma nazara ilal ardi thumma ja'a bihi Jibrilu ilal makani alladhi usriya bihi minhu fi laylatin wahidatin fal isra'u matkurun fi suratil isra'i wal mi'raju matkurun fi suratil najmi wal najmi idha hawa madadda sahibukum wa maghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha anlamahu sadidul quwa ya'ni jibrila du mirati fastawa wa huwa bil ufuqil a'la hadal mi'ra hadal uruju thumma dana min rabbihi subhanahu wa ta'ala au anna jibrila dana min rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fatadalla fa kana qaba qausaini au adana wa auha ila abdihi ma auha fal isra'u wal mi'raju haqqun wa man ankarahuma wastab'adahuma fa huwa kafirun billahi azza wa jalla wa man ta'awwarahuma fa huwa dhalun wa lam yunkirahu illa al musyrikuna فَمَنْ يَقُورُ أُسْرِيَ بِرُوحِهِ دُونَ جَسَدِهِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ مَنَامًا لَا يَقَدَتًا فَهَذَا ضَرَرٌ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَسْرَعَ بِأَبْدِهِ وَالْعَبْدُ إِسْمٌ لِلْرُوحِ وَالْبَدَنِ لَا يُقَالُ لِلْرُوحِ إِنَّهَا عَبْدٌ وَكَانَ الْإِسْرَاءُ فِي حَالَةِ الْيَقَدَةِ walam yakun manaman di annar manama laysa fihi ibratun kullun nasi yarawna ar-ru'ya wa yarawna ajaiba wa laysat khosatan naam wa laysat khosatan bin nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal isra'u minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini isra dari Mekah ke Al-Quds, Yerusalem, di Baitul Al-Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Wa amal mi'raj fa minal ard ila sama. Sedangkan mi'raj dari bumi, tepatnya dari Baitul Maqdis ke langit, langit pertama. Kullu hadha hasala fi lailatin wahidatin. Semua ini terjadi dalam satu malam. Ya, usriya bihi ila Baitul Maqdis wa shalla fihi bil anbiya. Beliau diisra'kan, diperjalankan dalam satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis dan beliau salat mengimami para nabi. Summa urija bihi ila sama. Kemudian beliau dimi'rajkan ke langit wa jawaza sab'at tibaq. Dan beliau melewati 7 lapis langit. 7 tingkatan langit. Langit pertama, langit kedua, terus. Langit pertama beliau berjumpa dengan Adam, langit kedua berjumpa dengan Isa, terus. Ya. Wa arahu Allahu min ayatihi. Ya, dan Allah memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda kekuasaan Allah, ma arahu min ayatihi al-kubra. Ya, sebagaimana Allah memperlihatkan ya tanda-tanda kepada nabi, tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbesar. Ya. Kubra ini isim tafdil muannas ya, dari akbar. Nah, wazan fu'la itu muannas dari af'al. Musla muannas dari amsal. Ya. Sugra muannas dari asghar. Nah. Ya. Summa nazala ilal ard, kemudian beliau turun ke bumi. Summa jaa Jibrilu, jaa bihi Jibrilu ilal makan alladhi usriya bihi minhu fi lailatin wahidatin. Ya, kemudian Jibril turun kemudian beliau turun ke bumi, di mana Jibril membawa beliau kembali ke tempat yang beliau diisrakan di rumah Ummu Hani. Ya, dan itu terjadi dalam semalam. Fal Isra madhkurun fi suratil Isra. Isra disebutkan di surah Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Ya. Wal mi'raj madhkurun fi suratil Najm. Sedangkan mi'raj disebutkan di surah An-Najm. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan teman kalian ini yaitu Muhammad SAW, dia tidaklah tersesat, tidak pula ghawa, tidak pula dia salah keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah dia berucap dari ucapan hawa nafsu, berasal dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh syadidul quwa, yaitu Jibril yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dzumirratin fastawa, yang memiliki akal yang apa namanya, yang cerdas. Wa huwa bil ufuqil a'la, yang Jibril itu berada di ufuk yang paling tinggi ketika dia menampakkan wujud aslinya. Ya. Wa hadha al-uruj. Ya. Ini adalah uruj. Uruj tadi apa? Su'ud, mi'raj. Thumma dana, kemudian dia mendekat. Ya. Mendekat ke mana? Min rabbihi subhanah. Ya, mendekat dari Allah Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ya. Fatadalla thumma dana, ya. Aw anna Jibrila dan dana minar rasul, atau Jibril mendekat kepada Rasul. Fatadalla, lalu bertambah dekat lagi. Fakana qaba qausaini aw adana, lalu jadilah beliau Nabi SAW. Ya, dekat, sedekat qausain, sedekat dua ujung busur panah. Ya, aw adana, atau lebih dekat lagi. Fa auha ila abadihi ma auha, lalu Allah, dia Allah menyampaikan kepada hambanya. apa yang telah Allah wahyukan, yaitu berupa titah perintah sholat lima waktu. Ya, fal isra'u wal mi'raju haqqun, maka isra' dan mi'raj adalah hak. Wa man ankarahuma, siapa yang mengingkari isra' dan mi'raj ini keduanya, wastaba'adahuma, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang jauh, wa mustahil, dongeng, fahuwa kafirun billahi azza wajal, maka dia kafir kepada Allah. Wa man ta'awwalahuma fahuwa dhalun, siapa yang mentakwil-takwilnya, oh itu maksudnya Nabi cuma mimpi gitu, itu cuma kiasan, maka dia sesat. Walam yungkirhu illal musyrikun, enggak ada yang mengingkari Isra Mi'raj ini kecuali musyrikun di zaman itu. Dan di zaman sekarang, ya, zaman sekarang mungkin bukan Abu Jahal yang mengingkari, tapi orang yang mengambil pemikiran Abu Jahal. Faman yakulu yusriya bi ruhihi duna jasadih, siapa yang mengatakan beliau diisrakan dengan rohnya saja bukan jasadnya. Au kana dzalika manaman la yaqadatan fa hadza dalalun, atau mengatakan itu dalam mimpi bukan dalam keadaan tersadar, maka dia tersesat. Dia sesat. Lian Allah yaqul, karena Allah berfirman, asra bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi, maksudnya Allah yang telah mengisrakan abdihi, hambanya. Wal abdu ismun lirruh wal badan, yang namanya abdu nama untuk sebuah roh dan badan. Ini sama seperti penjelasan kepada siapa? Syekh Ar-Rajihi. La yuqali ruh innaha abdun, enggak dikatakan pada roh itu abdun, enggak, tiba roh aja. Yang namanya roh, ya, yang namanya roh itu adalah, ya, ya, abdun dan apa, roh dan badan, ya, roh dan badan, ya. Kalau cuma roh aja itu bukan abdun namanya. Paham gak sini? Taib. Wa kana al-isra'u fi halil yaqadah wa lam yakun manaman, dan isra' Nabi itu dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidak tidur, bukan dalam keadaan mimpi. Li annal manam laisa fihi ibratun, karena kalau isra' mi'raj itu mimpi enggak ada faedahnya, enggak ada apa ibrahnya. Kulun nas yarawna ru'ya, semua orang bisa bermimpi. Wa yarawna ajaiba, dia bisa melihat hal-hal yang ajaib dalam mimpinya. Dia ketemu alien, dia ketemu UFO. Lagi mimpi ketemu bidadari. Ya, enggak ada faedahnya kalau mimpi doang. Ya. Dia mimpi ketemu, ya, kolong wewe. Jin, ya. Dia ketemu apa? Ketemu apa? Enggak ada faedahnya. Laisat khasatan bin Nabi, dan kayak gini enggak khusus pada Nabi. Mujahid juga bisa mimpi. Ya, ketemu bidadari. Ya. Mujahid sampai terkagum-kagum dari belakang. Pas dari depan jenggotan. Wah. Brewokan. Nah. Baik. Tsumma qala al-musannif wa urija bi syakhsihi fil yaqadati ila as-sama'. Dan beliau dimi'rajkan ke langit dengan syakhsihi, dengan diri beliau, jasad beliau. Fil yaqadah, dalam keadaan sadar, terjaga ke langit. Ya. Summa ila haitsu syaa'allahu minal ula. Kemudian ke tempat yang Allah kehendaki dari tempat yang tinggi. Wa akramahumullahu bima syaa'a. Yang Allah memuliakan beliau dengan apa yang Allah kehendaki. Wa auha ilaihi ma auha. Dan Allah mewahyukan pada beliau apa yang telah Allah wahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, dan kalbu beliau tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Wa sallallahu wa sallaihi wa sallama fil akhirati wal ula. Semoga selawat dan salam tercurah pada beliau di akhirat ini maupun yang di ula. Akhir, lawan dari akhirah ula. Akhirah. Kalau akhirah ya negeri hari kiamat nanti. Ya, akhirat. Ula berarti apa? Ini dunia. Lawan dari akhirat, kehidupan dunia. Akhirah ula. Ya. Baik. Dibaca itu semua syarahnya. Ya. Nanti ya, siapa berikutnya? Hah? Fadal. Siapa? Ayah, Pak Rudin. Ayah. Bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Urija bihi bisyakhsi raddun 'ala alladhina yaquluna urija bi ruhihi bal urija bi syakhsihi wa syakhsu ismun li ruhi wal jasam wal jismi wallahu yaqulu asra bi 'abdihi. Baik, maka beliau dimirajkan dengan syakhs, dengan diri beliau. Ini sebagai sanggahan bagi orang yang mengatakan beliau dimirajkan dengan rohnya aja, karena yang namanya kalau dimirajkan dengan syakhs, syakhs itu adalah nama bagi roh dan jisim, tubuh. Allah berfirman asra bi abdihi. Terus hadzal mi'raju ila as-sama'i. Tsumma ila haitsu syaa Allahu minal ula. Kemudian ke tempat di mana Allah kehendaki beliau, di tempat ketinggian. Ini mi'raj yang ke langit. Ya. Ini mi'rajkan ke langit. Terus auhallahu ilaihi bidzalikal makani ma auha. Wa kallamahu Allahu subhanahu wa lam yara Allah. لأن الله لا يرى في الدنيا لا يرى في الدنيا هذا المعراج المذكور في سورة النجم. نعم ya. ثم أوحى ما أوحى. Kemudian Allah mewahyukan apa yang Allah wahyukan padanya, ya, secara langsung. Maka beliau juga kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah, ya. Bedanya dengan Musa, Musa di bumi sedangkan Nabi SAW di langit, sebagaimana Nabi Adam di surga. Ya, jadi ada tiga nabi yang Allah ajak bicara langsung di kehidupan ini. Adapun yang lainnya melalui Jibril atau ya terbetik di kalbunya. Baik. Auhallahu ilaihi. Allah mewahyukan pada beliau bidzalikal makani ma auha. Di tempat tersebut, di tempat ketinggian di langit Sidratul Muntaha. Apa yang Allah wahyukan? Berupa titah perintah salat. Wa kallamahu Allah subhanahu wa lam yara Allah. Beliau berbicara, Allah berbicara pada beliau, namun beliau tidak melihat Allah. Ya, beliau hanya melihat cahaya. Lian Allah la yura, karena Allah tidak dilihat di dunia ini. Ini sebagaimana yang kita terangkan dalam pembahasan ru'yatullah. Ya. Ya, wa hadzal mi'raj al-madhkuru fi surah An-Najm. Mi'raj ini yang disebutkan di surah An-Najm. Ya. Terus wassallallahu fasallallahu, semoga selawat dan salam tercurah pada beliau dunia akhirat. Terus lanjut. Hadza min huquqihi alaihi salatu wassalamu. Nah, ini di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita mesti berselawat pada beliau, apalagi kalau nama beliau disebutkan. Oh ya, bakhil banget itu adalah disebut nama Nabi dia enggak berselawat. Ya. Dan sikap berhati-hati kita dari sikap ahli bid'ah yang berlebihan dalam berselawat itu tidak mencegah kita untuk berselawat pada Nabi. Maka saya heran ikhwan, apalagi yang menisbatkan daripada salafi, disebut nama Nabi dia diam aja, enggak berselawat. Oh, kayak ahli bid'ah aja. Loh, berarti ahli bid'ah benar dong dalam hal ini. Disebut nama Nabi berselawat. Itu bakhil. Alladzi dzukira ismi'an dah wa lam yusalli 'alayya, kata Nabi. Yang disebutkan nama aku di sisinya, dia enggak berselawat padaku. Disebutkan nama Nabi SAW, dia berselawat. Jangan dia bakhil, jangan dia pelit. Masalah singkat, menyingkat selawat dalam bentuk kitabah tulisan, kalau bahasa Latin SAW, itu perkara lain lagi, khilaf memang. Ya. Namun yang disepakati ialah berselawat ketika disebut nama Nabi, apalagi menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi. Sallu alaihi. Ya. Baik. Apalagi di hari Jumat. Nah, ini penting ini, berselawat pada Nabi. Ya. Syekh bin Baz memasukkan selawat pada Nabi itu dimasuk di dalam zikir pagi petang 10 kali. Jadi ahlul hadis adalah orang yang paling banyak berselawat pada Nabi. Setiap dia sebut nama Nabi, tulis nama Nabi, dia berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus lanjut. An yusalli alaihi. An yusalla alaihi. An yusalla alaihi wa yusallima inda wa yusallama. Wa yusallama inda dzikrihi. Ah, di antara hak-hak Nabi yaitu ya, diucapkan selawat dan salam kepada beliau ketika disebutkan nama beliau. Terus innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Wahai orang-orang ya, beriman, berselawatlah kepada beliau dan mengucapkanlah salam kepada beliau. Ya, terus. Walamma asbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa akhbara al-musyrikin bi hadhihi al-hadathati hadithati ishtadda kufruhum wa takdzibuhum bi hadhihi al-munasabati. Tatkala paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah, balik dari Mi'raj, dan beliau mengabarkan pada musyrikin tentang kejadian ini, ishtadda kufruhum, semakin menjadi kekufuran mereka, wa takdzibuhum, pendustaan mereka, ya, bi hadhihi al-munasabah, terkait peristiwa ini. Ya. Terus lanjut, karena mereka menganggap ini mustahil, ya. Terus lanjut, min ajli ay an yushawwihu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini untuk memperburuk citra Nabi. Yushawwihu, ya, ar-rasul, untuk semakin memperburuk citra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus, wa yaquluna nahnu namshi ila Falastina. Filistin. Kalau orang Arab Palestin, Filistin, bukan Falastin. Nahnu namshi ila Filistina muddata shahri shahrin fa aktsara. Wa huwa yaqulu fi lailatin wahidatin. Ah, kata mereka, kita berjalan ke Palestin selama sebulan atau lebih. Dia mengatakan dalam semalam. Tuh, kata mereka, ya. Karena mereka pakai otak mereka. Nah, terus lanjut, tertadda ba'du di'afil imani bisabab hadhihi alhadithati. Masyaallah. Ya. Sebagian kaum muslimin yang di'af imannya, yang lemah imannya, bahkan sampai murtad. Bisabab hadhihi alhadisah, karena sebab kejadian ini. Ya. Ketika Nabi mengabarkan baru pulang dari langit, dari Palestina terus ke langit, mereka ya ditertawakan musyrikin Quraisy. Kaum mukminin yang lemah imannya akhirnya murtad. Iya juga ya, enggak benar nih. Nah. Terus, wa amma ahlul imani as-sahihi fathabatu wa sadaqu. Wa sadaqu. Wa sadaqu. Wa li hadha lamma qalu li Abi Bakr radhiyallahu anhu, amma tara sahibaka kayfa yaqulu? Qala wa madha yaqulu? Qalu innahu yaqulu إنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء في ليلة واحدة. قال فإن كان قاله فهو كما قال لأنه لا ينطق عن الهوى. وقال أنا أصدقه. أصدقه بخبر السماء أي الوحي. أفلا أصدقه في هذا؟ هذا هو الإيمان الثابت الراسخ الذي لا يتزعزع. Masya Allah. Ya. Ya Abu Bakar nih, karena hal inilah beliau disebut As-Siddiq, yang membenarkan. Ya. Baik. Ya. Wa amma ahlul iman as-sahih, adapun orang yang beriman yang benar imannya, fasabatu wa saddaqu. Mereka semakin kokoh itu dan membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Oleh karena itu, tatkala mereka mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, ya tahu enggak engkau Abu Bakar, apa yang diucapkan oleh temanmu itu, Nabi Muhammad SAW? Kata Abu Bakar, mada yakul, apa yang beliau ucapkan? Qalu innahu yakul, kata mereka, itu dia mengatakan bahwa dia pergi ke Baitul Maqdis dan balik lagi ke sini dalam satu malam. Kata Abu Bakar, fa in kana qalah, kalau memang itu yang beliau katakan, fahuwa kama qal, berarti betul sebagaimana yang beliau katakan. Ya, Abu Bakar mengatakan la li'annahu la yantiqu 'anil hawa, karena beliau tidak mengatakan berucap melalui hawa nafsunya. Wa ana usaddiquhu bi khabari sama, kata Abu Bakar, saya membenarkan beliau dengan membawa kabar yang datang dari langit. Ay al-wahyu, yaitu wahyu. Apala usaddiquhu fi hada? Ya. Maka apakah saya tidak akan benarkan beliau dalam hal ini? Ya, tentu lebih dibenarkan lagi. Ya, fahada huwal imanu sabitu ar-rasikhu alladhi la yatazazza. Ya, inilah iman yang rasikh, yang dalam, yang kokoh, yang tidak goncang. Ya, subhanallah. Ya, cukup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.